إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا المحضر الطيب المبارك الذي نجتمع فيه في بيت من بيوت الله عز وجل، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يذكرنا عنده في الملأ الأعلى إنه جواد كريم، فإن من ذكر الله في نفسه ذكره الله عز وجل في نفسه، ومن ذكر الله عز وجل في ملأ ذكره الله عز وجل في ملأ خير من ذلك الملأ، وهو الملأ الأعلى عنده عند الملائكة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا نقول حج لنا لا علينا يوم نلقى الله عز وجل. أيها الأخوة، موضوع هذا اللقاء هو إيش؟ الرسول رحمة للعالم. الرسول رحمة للعالمين. إذا قلنا الرسول فهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين المرسلين. وإذا قلنا العالمين فهذا يشمل المسلم والكافر والحيوان والجماد، فكل ما سوى الله عالم، وهو علامة على خالقه. فرحمة الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للمسلم ورحمة للكافر ورحمة للحيوان ورحمة للجماد. استغرب البعض كيف يكون هذا؟ نعم، هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. قد نجهل هذه الأشياء، لكن هذه هي الحقيقة. وقبل أن أدخل في موضوع المحاضرة أنبه على أمر. أيها الأخوة، نحن لا يصلح هذه الأمة في هذه الأزمان إلا ما صلحت به في الجيل الأول، جيل محمد صلى الله عليه وسلم. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا لما صلحها أولها. نحن الآن في حاجة نعرف كيف كانت دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في زمن الرحمة تغلب فيه الشدة، لا تنفع الشدة في هذه الأزمة، في كل مكان وفي كل زمان لا تنفع، بل الشدة لها وقتها ولها مكانها. نحن الآن نحتاج أن نعود كما بدأت دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم أول مرة حقيقة، الناس بعدوا عن الدين إلا من رحم الله. فنحتاج الآن هذه المواضيع خاصة ننشرها بيننا. كيف كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ رحمة وليست عذاب، وليست شدة ولا غلظة. هذا الزمن أحوج ما نكون فيه للرحمة، لأنك لو جئت تعامل شخصا بالشدة ما بقي لك أحد، لا يبقى لك أحد إلا القليل. والله عز وجل خلق من الرحمة 100 رحمة، فأنزل جزءا واحدا عندنا وبقي عنده 99 جزءا من الرحمة. الله علمنا أنه هو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. أول ما تقرأ من القرآن ماذا تقرأ يا عبد الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. كم تقرأ في يومك، في صلاتك، في كل ركعة؟ أجيب، كم ركعة في اليوم والليلة؟ كم؟ 17 ركعة، ركعتان للفجر وأربع ركعات للظهر وأربع ركعات للعصر، كم؟ 10. 3 ركعات في المغرب، 5 ركعات وأربع ركعات للعشاء، كم؟ كم؟ ها؟ 17 ركعة في اليوم والليلة، في كل ركعة تقرأ فيها صفة الرحمن وصفة الرحيم. يريد الله أن يؤدبنا، أن يبرز في قلوبنا الرحمة. كونوا رحماء لأنه هو المتصف بالرحمة الكاملة. هكذا الرحمة نحتاجها الآن، نحتاج أن نكون بيننا رحماء. فهذه المواضيع جد مهمة وحساسة ونريدها الآن. هناك أناس جربوا الشدة ما نفعت، ما تنفع الشدة في هذه الأزمنة وبعد الناس عن الدين، ما تنفع الشدة أبدا. الرحمة واللين، ومع هذا لا تدعون الرحمة واللين على أن نتنازل عن أمور ديننا ومنهجنا وعقيدتنا، لا، لكن نكون رحماء. وهذا الذي طلبه منا النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرحم كبيرا صغيرا، وأن يحترم صغيرنا، وأن يحترم صغيرنا كبيرا. والله لو عشنا بهذه الآداب لنكن في خير، في خير. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Hafizahullah telah menyebutkan pendahuluan beliau membaca khutbatul hajat. Selanjutnya beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Kata beliau, beliau memuji Allah yang telah memudahkan untuk bisa bertemu di dalam kesempatan kali ini di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Semoga Allah Jalla wa'ala menyebut kita di kalangan para malaikatnya yang berada di tempat yang tinggi di sisinya. Karena barang siapa yang mengingat Allah di dalam dirinya, niscaya Allah akan mengingatnya di dalam dirinya. Dan barang siapa yang mengingat Allah di satu kalangan, maka Allah akan menyebutnya di kalangan para malaikatnya yang lebih baik. Kemudian semoga Allah memberikan kepada kita keikhlasan di dalam ucapan dan perbuatan, dan menjadikan amalan-amalan kita sebagai hujjah yang membela kita di hari kiamat kelak, bukan bumerang yang akan membinasakan kita. Tema hari ini adalah Rasul sebagai kasih sayang bagi segenap alam. Beliau adalah Rasul kita, penutup para nabi. Beliau adalah rahmah bagi segenap alam. Pernyataan ini mencakup baik yang muslim ataupun yang kafir, bahkan juga para hewan dan benda-benda mati. Maka yang selain Allah adalah alam yang menjadi petunjuk akan adanya Sang Pencipta. Rasul merupakan rahmat bagi seorang, bagi kaum muslimin. Demikian pula bagi orang-orang yang kafir, bagi segenap hewan, dan juga sebagai rahmat bagi benda-benda yang mati. Sebagian manusia menganggap asing, menganggap aneh. Kenapa hal ini demikian? Kenapa beliau bisa menjadi rahmat bagi semuanya? Ya, demikianlah hakikatnya. Maka sebelum kita masuk ke dalam tema pembahasan kita, kita akan mulai dengan sebuah perkara yang penting. Kemudian kata beliau, kita tidak akan menjadi baik, umat ini tidak akan menjadi baik di masa sekarang ini kecuali mereka berbuat seperti apa yang telah dilakukan generasi masa lampau, seperti yang dinyatakan di dalam sebuah ucapan bahwa umat ini tidak akan menjadi baik kecuali apa yang telah membuat baik generasi terdahulunya. Kita sangat butuh untuk mengenal bagaimana dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membutuhkan dakwah yang penuh dengan kasih sayang dan jauh dari sikap-sikap yang radikal. Sikap yang radikal tidak akan memberikan kemanfaatan pada banyak tempat dan pada banyak masa. Sikap yang keras itu ada waktunya dan ada tempatnya. Tapi untuk sekarang ini, kita sangat membutuhkan dakwah yang penuh dengan kasih sayang. Dan kembali sebagaimana dakwah ini pernah dimulai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat pertama kalinya. Maka kita membutuhkan hal yang demikian itu di antara kita. Bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan rahmat? Dakwah yang penuh dengan hikmah dan jauh dari keonaran dan keributan. Dan terlebih lagi, hal itu sangat kita butuhkan di masa saat sekarang ini. Kalau kita bersikap radikal, bersikap keras, bersikap ekstrim, maka tidak akan ada seorang pun yang tersisa kecuali hanya segelintir manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 100 rahmat. Kemudian Allah turunkan satu bahagiannya kepada kita. dan masih Allah sisakan 99 rahmat yang ada di sisinya. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajari kita bahwa zat-Nya adalah zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa yang engkau baca di dalam Al-Qur'an ketika pertama engkau membacanya? Di sana tertulis Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam sehari, jika engkau melaksanakan salat pada setiap rakaatmu, berapa kali engkau membaca hal tersebut? Kemudian beliau sebutkan bahwa kita membacanya pada 17 rakaat. 2 pada salat fajar, 4 pada salat zuhur, 4 pada salat asr, 3 pada salat maghrib, dan 4 pada salat isya. Ada 17 rakaat dalam sehari dan semalam. Pada setiap rakaat engkau membaca sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa yang Allah inginkan? Allah ingin untuk mengajari kita, mendidik kita, supaya kita menjadi orang-orang yang pengasih, orang-orang yang penyayang. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat rahmat yang sempurna. Kasih sayang ini adalah perkara yang sangat kita butuhkan di antara kita saat ini. Ini adalah pembahasan yang penting, yang butuh kesungguhan. Pembahasan yang sangat sensitif untuk kita bahas. Di sana ada orang-orang yang mencoba sikap yang radikal, keras, ekstrim, tetapi tidak bermanfaat, justru membuat manusia jauh dari agamanya. Sikap yang penuh dengan kasih sayang bukan berarti kita mengorbankan urusan agama kita, bukan berarti kita mengalah dalam urusan manhaj kita dan urusan-urusan akidah kita. Tapi yang diinginkan adalah hendaknya kita menjadi orang yang penyayang dan pengasih. Nabi kita pernah mengingatkan, mengajari kita bahwa orang-orang yang tua di antara kita menyayangi orang-orang yang kecil, dan orang-orang yang kecil menghormati yang besar atau yang tua di antara kita. Maka apabila ini kita terapkan, niscaya kita selalu berada di dalam kebaikan. يقول الله عز وجل ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل ابن عباس رضي الله عنهما ترجمة القرآن: من آمن بالله وبرسوله حصلت له الرحمة في الدنيا والآخرة. ومن لم يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم فإن له رحمة الدنيا، لأن الأمم السابقة كان يأتيها العذاب، الاستئصال، ويستأصلون، يخسف بهم أو يغرقون أو ينزل عليهم عذاب من الله عز وجل. وأما هذه الأمة فإنها لا تعذب بما عذبت به الأمم السابقة. هذه رحمة، فما كان الله معذبك وما أنت فيهم. فهذه رحمة صلى الله عليه وسلم حتى للكافر، ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة من هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان رحمة للعالمين، رحمة للمسلمين ورحمة للكافرين ورحمة الحيوانات للجمادات. أما رحمته للكفار فجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرضت نفسي على بني يا عبد يا عبد يا بني عبد ليه، يقول فرفضوا دعوته. يقول فضاقت به الأمور وهمت به نفسه، فلم يفق من نفسه عن نفسه إلا وقد قتل تعالى السيل الكبير الطائر بين مكة والطائر. يقول فإذا لجبريل قد نزل، قال: يا محمد إن ربك يدعك السلام، قد رأى ما صنع قومك بك، وهذا ملك الجبال. فجاءهم ملك الجبال قال: إن الله عز وجل أرسلني إليك أأتمر بأمرك، فإن أمرتني على أن أطلق عليهم الأخشبين لفعلت. وهما جبلان في مكة، يعني يضع الكفار بين جبلين ثم يطبق عليهم الخرف انتهى ويقدر. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. هذه رحمة، رحمة في دعوته صلى الله عليه وسلم. لم يكن ينتقم لنفسه، لو كان يريد أن ينتقم لنفسه قال: نعم طردوني وضربوني وشتموني، نعم انتقم منهم كما يفعل البعض الآن، يريد أن يسقط بك ويريد أن يوقع بك أي مصيبة لأجل أنك تخالفه ولم تتبع رأيه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لا، لعل يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. فانظر إلى هذه الرحمة منه صلى الله عليه وسلم. والنماذج كثيرة جدا. رحمة صلى الله عليه وسلم بأمته، يقول: إنما مثلي ومثلكم، كما في الحديث الصحيح صحيح مسلم، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نار فأخذت الخنافس والجنادب، جنادب والفراش يقعن فيها، لأن هذه الحشرات تتبع الضوء، فإذا رأى الضوء اقتحمت. يقول: وهو يحتجزهن يمنعهن والحشرات لا تمتنع تقتحم. يقول: هكذا أنا أحاول حجزكم وأنتم تثبتون من يدي. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، يحاول أن يأخذنا يبعدنا عن النار كما يبعد صاحب النار الفراشة التي تقع في النار، ونحن نتفلت من يديه ونقتحم النار. هذه رحمة صلى الله عليه وسلم بأمته. من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان رحيم، كان رحيما في الدعوة مع الجاهل يعلمه برحمة. كانت دعوته دعوة رحمة. يأتي الرجل جاهل ما يعرف شيء في الدين فيحتويه ويلين معه ويعلمه ويبين له. احنا الآن نحتاج أن نحتوي الجاهل، نحتاج أن نبتسم في وجه الجاهل، نحتاج أن نقول للجهل تعال نعلمه، لا نحتاج أن نقول أنت جاهل أنت ما تفهم أنت لا علم لك، لا. الحديث معاوية بن الحكم، كلنا نعرف هذا الحديث، معاوية بن الحكم دخل في الصلاة صلي وعطس بجانبه رجل جاهل لا يعرف شيء، دخل معه في الصلاة وصلي، فعطس رجل فقال يرحمك الله تكلمت الصلاة، الناس صلي يرحمك الله، الصحابة سبحان الله يسبحونه يريدون يسكتونه، قال وثقل أمه، يعني زاد موضوع أكثر، أخذ الصحابة يضربون على أفخاذهم، قال يصمتونني، قال فسكت، فلما انقضت الصلاة دعاني معلم الأمة الرحمة للعالمين، قال بأبي وأمي ما رأيت معلما قط مثله، ما في مثل الرسول أبدا أبدا. إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، والله قال والله ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، ما أجمل خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذه الرحمة. نعم، kemudian kata beliau, Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai kasih sayang kepada segenap alam. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka dia akan mendapatkan rahmat di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dia hanya akan mendapatkan rahmat ketika di dunia. Umat-umat terdahulu, mereka ditimpa oleh berbagai azab, bahkan mereka dibinasakan, mereka diratakan dengan tanah, turun dari langit azab dari Allah. Tapi dalam perjalanan umat ini, umat ini tidak akan mengalami siksa yang seperti itu, tidak akan diadab, tidak akan disiksa, tidak akan dibinasakan seperti umat-umat masa lampau. Ini termasuk bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Di dalam ayat disebutkan yang artinya, tidaklah Allah akan mengadab mereka selama engkau ya Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Ini adalah rahmat Allah yang Allah turunkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat ini bahkan terhadap orang kafir sekalipun. Rahmat Nabi adalah perkara yang diketahui secara luas dari petunjuk beliau, dari jalan hidup beliau, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi segenap alam, rahmat bagi kaum muslimin, rahmat bagi orang-orang kafir, rahmat bagi segenap hewan, juga rahmat bagi segenap benda-benda mati. Adapun rahmat beliau bagi orang-orang kafir disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah beliau ditolak oleh Bani Abi Yamin. Hatta apa? Man alladhi rafa da'wat an-nabi? Bani Abi Yamin. Bani Abdullah. Abdullah. Ditolak oleh Bani Abdullah. Dan beliau merasa sempit terhadap urusannya karena penolakan tersebut. Bahkan beliau mengalami luka-luka dari penolakan itu. Ketika beliau sampai di sebuah tempat di antara kota Mekah dan Taif, ternyata malaikat Jibril sudah menunggu beliau. Kemudian malaikat Jibril berkata kepadanya, "Rabbu membacakan kepadamu salam." Dan dia mengetahui apa yang telah diperbuat oleh kaummu terhadap diri. Di sini ada malaikat yang bertugas menjaga gunung. Maka silakan engkau meminta apapun kepadanya. Maka malaikat itu berkata, "Sungguhnya Allah telah mengirimku kepadamu dan memerintahkanku untuk menelumpuhkan dua gunung yang ada di kota Mekah kepada kaum tersebut." Maka coba perhatikan apa kira-kira yang akan terjadi apabila kedua gunung itu ditelumpuhkan atau dihantamkan kepada kaumnya pada waktu itu, dan malaikat tersebut mampu untuk melakukannya. Nabi menjawab, "Tidak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari anak keturunan mereka orang-orang yang mengibadahi Allah dan sedikit pun tidak membutuhkannya." Coba lihat bagaimana kasih sayang beliau kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah ingin membalas dendam hanya untuk kepentingan dirinya. Meskipun beliau mampu untuk melakukan hal tersebut, malaikat yang menawarkan hal itu mampu untuk melakukannya bagi beliau, dan dia akan tunduk kepada perintah beliau. Beliau tidak berpikir bahwa kaumnya telah menyakitinya, kaumnya telah menolaknya, kaumnya telah meninggalkan perintahnya, sehingga beliau ingin balas dendam. Beliau tidak melakukan hal tersebut. Justru beliau mengatakan, "Jangan. Semoga Allah mengeluarkan dari anak keturunan mereka orang-orang yang mengibadahi Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun." Coba perhatikan bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ini. Di antara kasih sayang beliau, beliau mengatakan, "Perumpamaan antara diriku dengan kalian adalah seperti seseorang yang sedang menyalakan api. Kemudian datanglah serangga-serangga yang menghinggapi api tersebut." Karena memang demikian kebiasaan serangga-serangga, apabila mereka mendapati api, mereka akan mendekat kepadanya. "Maka seperti itulah perumpamaan aku dengan kalian. Aku berupaya untuk mengusir serangga-serangga itu dari api, tetapi mereka tetap berjatuhan di dalam api tersebut. Demikianlah aku berupaya," kata beliau, "untuk menjauhkan kalian dari api, tetapi justru kalian tetap jatuh di dalamnya. Kalian luput dari tanganku." Ini adalah bentuk kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga dari rahmat beliau, bahwasanya beliau adalah seorang yang sangat mengasihi dalam dakwahnya terhadap orang-orang yang jahil. Ketika datang seorang yang jahil, beliau merangkulnya, beliau bersikap lembut terhadapnya, beliau mengajarinya, beliau menjelaskan agama kepadanya. Maka demikianlah seorang yang jahil itu, kita butuh untuk bersikap lunak, tersenyum di wajahnya, mengajarinya agama. Bukan kita mengatakan kepadanya, "Wahai jahil, engkau adalah orang yang demikian dan demikian, engkau adalah orang bodoh yang tak berilmu." Tidak seperti itu. Hal ini bisa kita lihat dari hadis Muawiyah bin Hakam Tatkala dia masuk melaksanakan sholat, tiba-tiba ada seseorang yang bersin di sampingnya. Maka Muawiyah mengatakan yarhamukallah, artinya bahwa Muawiyah berbicara di dalam sholatnya. Maka manusia kaum muslimin yang sedang sholat mengucapkan subhanallah dalam rangka untuk mendiamkan Muawiyah agar jangan berbicara di dalam sholat. Tetapi Muawiyah malah bertambah berbicara yang lainnya. Dia mengatakan ya tabla ummah. Ini adalah ucapan yang diucapkan oleh orang Arab untuk menunjukkan kekesalan atau penyesalan kepada sesuatu. Lantas kaum muslimin pada waktu itu, para sahabat Nabi memukul-mukul paha mereka dalam rangka untuk mendiamkan Muawiyah ibnul Hakam. Kemudian Muawiyah ibnul Hakam pun terdiam karena dia mengerti bahwa itu adalah isyarat agar dia diam dalam salatnya. Coba perhatikan, tatkala salat itu selesai, Nabi telah menyelesaikan salatnya. Apa yang dilakukan oleh beliau? Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, memanggilku. Demikianlah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pendidik umat ini yang penuh dengan kasih sayang. Sampai dikatakan oleh Muawiyah, aku tidak melihat seorang pendidik yang lebih pengasih, yang lebih penyayang melebihi beliau selama hidupku. Iya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau, dan beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya mengatakan kepada Muawiyah, sesungguhnya salat ini tidak pantas untuk ada ucapan manusia ketika melaksanakannya, karena salat ini hanyalah merupakan takbir, tasbih dan qiraat Al-Qur'an. Coba perhatikan bagaimana kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Muawiyah, beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah menghardikku, tidaklah memukulku, tidaklah mencelaku. La ilaha illallah. Perhatikan bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indah akhlaknya. Marilah kita perhatikan, kita cermati kasih sayang beliau alaihi salatu wassalam. Rahmatul Nabi sallallahu alaihi wasallam liman yakhdimuh wa ma'amatuhu li khadimihi sallallahu alaihi wasallam. Nahnu idha nadarna ila waqi'ina نرى أمرا مغايرا تماما عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله. تجد أحدنا يتسلط على خدمه ويستخدم معه القوة والمنزلة في إهانته، تسلط عليه وبإشعارهم بأنهم من أراضي الناس، وأما هدي صلى الله عليه وسلم فلم يكن كذلك أبدا. في صحيح البخاري يقول: أنا استخدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي في يوم من الأيام خدمه في السفر وفي الحرب، وهو يعامل بهذه المعاملة الجميلة. عمر 10 سنوات، عمر ما يوم من الأيام وبخه أو عنفه. انظر إلى هذه الرحمة منه صلى الله عليه وسلم. أن ما نلت كثيرا أيها الأخوة، ولم نستطيع أن نحصيها، لكن ألا البعض يكون فيه خير لنا. رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان، حتى الحيوانات كان بها رحيم. حيوان أحدنا قد يقول هذا حيوان لا يأكل لا يفهم لا يعلم شيء، نعم هذه الحيوانات تفهم تحس لها إحساس، لا تعتقد أنها حيوانات لا إحساس لها، لا هذه الحيوانات تحس بك، تحس بإحسانك وبرحمتك، تحس بعذابك وبقسوتك، فإذا أحسنت إليها أحسنت إليك. حتى الثعبان، ثعبان مخيف، إذا أحسنت إليه أحسن إليك. أخبرني شخص يقول هناك شخص وجد ثعبان كبير، كوبرا هذا ثعبان كبير جدا، فكاد أن يهجم عليه الثعبان، لكنه تعامل معه بمعاملة بالموقف، إما قد تكون مع معاملة خائف أو معاملة إنسان يريد أن يكسب غضب هذا الثعبان الحاصل أنه قبل الثعبان أمسكه، لكن ما أذاه، ما في أذيه. يقول فأخذه أحسن إليه، يطعمه يطعمه ولا يتركه يجوع. قال أسنانه باقية، ما أخذ من أسنانه شيء، وسمه باقي، سمه قاتل. يقول والله أنه يخرج إلى الناس في السوق والثعبان داخل منه، يفتح القميص فيخرج الثعبان. لا إله إلا الله، ما أحد يتحمل، أنا ما أتحمل هذا المنظر الحقيقي، لكن انظر لما أحسن إليك حس هذا الثعبان بهذا الإحساس بالإحسان، فتصادق معه صار صديقا له بالإحسان. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستان، فلما دخل إلى بستان فإذا بذلك الجمل يأتي حتى يقف بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، الجمل يبكي دموعه تسقط، وأخذ يهمهم عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يشكي إليه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم دموع هذا الجمل. قال أين صاحبه؟ من صاحب هذا الجمل؟ فجاء كتب من الأنصار فقال أنا يا رسول الله. اتق الله بهذا البهيمة، اتق الله بهذا البهيمة، فإنه شكى لي أنك تجيعه وتؤدبه، تجوعه وتؤدبه، فشكى للرسول صلى الله عليه وسلم. انظر إلى رحمته لهذه الدابة، هذا الحيوان، حيوان قد لا نلقيه باب، لا نهتم به، لا نشعر بالحيوانات التي تعيش معنا، والله يا إخوان ما نشعر بها، ما نشعر بها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في كل ذات كبد رطب أجر. دخلت امرأة النار في هرة وغفر الله لبغي بني إسرائيل كلب سقط، وختاما رحمته بالجمادات، جمال هذا جمال، هذه جمال كيف نرحمها؟ جمال نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم له جدع من النخل، جدع من النخل معروف في المسجد، إذا أراد أن يخطب الجمعة اتكأ عليه صلى الله عليه وسلم وخطب الجمعة واتكأ على هذا الجدع، فكل جمعة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ على هذا الجدع. وصنعوا للرسول صلى الله عليه وسلم منبر، صنعوا له منبر، فلما جاءت الجمعة التي يفارق فيها جسده الشريف الطاهر ذلك الجذع وصعد على المنبر وبدأ في الخطبة، فإذا المسجد جميع من في المسجد يسمع بكاء مثل بكاء الصبي، بكاء حنين أنين. أين هذا البكاء؟ أين هذا الصوت؟ من أين يأتي هذا الصوت؟ فإذا به الرحمة التي أرسله الله ينزل من المنبر، ينزل من المنبر ويمشي حتى يأتي ذلك الجذع، ثم يضم الجذع بين كتفيه وبين جنبيه الطاهر صلى الله عليه وسلم، فإذا بالجذع يسكت ولم يسمع له بكاء كالطفل سكت. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو لم يصنع بهذا الجذع هذا الأمر لأخذ يبكي حتى تقوم الساعة. شوف شوف رحمته صلى الله عليه وسلم حتى في الجذع. جماعه أين نحن يا أخوة؟ أين نحن من هذا الرحمة؟ الرحمة نزع في قلوب كثير منا إلا من رحم الله. البعض لا يزع في قلبه رحمة لأبنائه، لجيرانه، لأقرب الناس إليه من أنه رحمة. أين نحن من هذه صلى الله عليه وسلم؟ البعض منا بلغ من أصل ما بلغ لا يعرف الرحمة طعمه. أين هم من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هكذا كان النبي رحمة يمشي جنب الخلق. والقصص كثيرة والنماذج كثيرة جدا، لكن العبرة ليست بالكثرة فقط، العبرة بالاتعاب أن نتقي يا إخوان، أن نعمل بما سمعنا. هكذا كانت سيرته وشمائله وهديه صلى الله عليه وسلم، فهكذا ينبغي أن نكون نحن. كان يجاوره كفار، يجاور النبي صلى الله عليه وسلم كفار يهود يسكنون بجانبه، إذا أهدوا هدية قبلها يقبلها. كافر ليس بيننا وبين الله، لا تحبه، لكن تماما مختلف الدين. كان غلام يهودي، غلام يهودي كافر يخدم من؟ يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم يخدمه ويخدمه. الآن البعض منهم يتكلم عن كافر بكلمة، لعل الله يهديه يسلم على يده، ثم يكون هذا الذي أسلم على يده يكون داعي فيسلم على يده المئات الألوف وأنت السبب. كن رحمة. مرض الغلام اليهودي فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعود يزوره في بيته، فلما زار دعاه للإسلام. يا غلام، وكان الغلام في مرض الموت، في سكرة الموت، yang bilang qul la ilaha illallah. فيأخذ الغلام ينظر إلى أبيه خائف من أبيه فيقول له أبوه أطع أبا القاسم أن اليهود يعرفون كما يعرفون أبناءهم يعرفون أنه حق فقال أطع أبا القاسم فقال هذا الغلام لا إله إلا الله محمد رسول الله ما أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انقذه بي من النار احمد الله ان الله ينقذ لك امه احمد الله ان الله عز وجل ينقذ لك شخص من النار وهل تعتقد ان الشده تنفع مع هؤلاء لا والله أسألكم من أطغى طاغية على وجه الأرض من أطغى شخص على وجه الأرض من يوم آدم إلى يوم القيامة من تعرفون أسألهم بالأندونيسي siapa orang yang paling jahat di muka bumi ini mulai dari sejak masa Nabi Adam sampai hari kiamat paling melampaui batas. Men. Hah? Fir'aun. كلمة واحدة. صح. Fir'aun. ليش؟ لأنه قال أنا ربكم الأعلى. لأنه قال ما علمت لكم من إله غيري. لأنه قال يا هامان ابن لي صرعا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى سخرية والطغى هو الذي قال هذه الأنهار تجري من تحتي ماذا تتوقع في هذا مع هذا الطغيان والفجور أرسل الله إليه كم؟ اثنين مو واحد اثنين. من؟ موسى وهارون شوف الله الله الله شوف يعني كيف يعامل هذا الطاغية شوف رحمة رب العالمين كيف هذا الطاغية يعامله فقولا له ليس عجيب عجيب يا جماعة قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى لا إله إلا الله فرعون يبعث له رسولين يبعث له نبيين موسى وهارون ويؤكد عليهما ويقول قولا له قولا لينا برفق ودين لعله يتذكر أو يخشى فما بالك بغيره من الكفار الذي ما يقول أنا إله فما بالك بمسلم يقول لا إله إلا الله لكنه مذنب عاصي فكيف نكون نتعامل إن لم نتعامل بالرحمة يا إخوة لن تفلح الدعوة جرب أناس جربوا الشدة فما فلحوا والله ما فلحوا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ولأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا شوف هذا هو الدين لا تدخل الناس بقوة وتجلب عليهم بخيلك ورجلك تصرخ وتقلع رويدا رويدا. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك رويدا رويدا. تملك قلوب الناس. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وجعل الحج لنا لا علينا، وأن يوفقنا لكل ما فيه خير وصلاح، وأن يجزي الإخوة القائمين على مثل هذه اللقاءات والتي كانت سببا في اجتماعنا في هذا المكان الطيب المبارك وهو مركز ديار السلف. هكذا أضواء السلف، أضواء السلف ها؟ والمسجد هو جئنا بسبب، والقائمون على هذا المسجد هؤلاء الإخوة في المركز أضواء السلف سبب في دعوتنا، والإخوة الذين يقومون على هذا المسجد سبب في إتاحة هذا اللقاء. فالجميع مشترك في الخير وعلى حسن استقبالهم وعلى حسن ضيافتهم، وأن سمحوا لنا أن نجتمع بهذه الوجيهة الطيبة المباركة. مسجد إيش؟ حبيب الرحمن. حبيب الرحمن، يعني نحن الآن نتكلم عليه الرحمة، والمسجد رحمن حبيب الرحمن، يعني ناسب المحاضرة مع إيش؟ مع اسم المسجد، مسجد حبيب الرحمن. نحن نتكلم عن الرحمة، فأسأل الله عز وجل أن يوفقهم ويسددهم ويجعلهم مفاتيح للخير والرضيع للشر، وأن يجمع قلوبنا على الحق، وأن يجعلنا إخوة متحابين متراحمين فيما بيننا. أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا على في جنة الفردوس. إنه ولي ذلك القدر العظيم، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا منزل ترجم وأنا أمشي، ثم تلقون مع الشيخ عبد المعطي وأنا أستأذنكم. السلام عليكم. Kemudian kata beliau, termasuk dari kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kasih sayang beliau yang beliau lakukan terhadap orang yang melayani beliau. Bagaimana muah beliau dengan pembantunya yang melayani beliau? Kalau kita melihat kepada realita kita pada saat ini, sangat berbeda dengan apa yang terjadi dari perilaku beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pelayannya. Kita mendapati salah seorang di antara kita bersikap yang angkuh dan sok kuasa kepada pelayannya. Dia menggunakan kekerasan, terkadang menampakkan kedudukannya dan menunjukkan kerendahan pelayannya, dan dia menunjukkan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang hina, bukan orang-orang yang mulia. Tetapi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah demikian keadaannya sama sekali. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah menyatakan, aku melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Selama aku melayani beliau, tidak pernah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku tentang hal yang aku tidak perbuat, kenapa engkau tidak memperbuat itu. Dan beliau tidak pernah menegurku terhadap apa yang aku perbuat, kenapa engkau melakukannya. Demikianlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Anas bin Malik melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam jangka waktu yang panjang, selama 10 tahun, baik dalam masa safar ataupun dalam keadaan sedang berdomisili di sebuah tempat. Tetapi beliau berinteraksi dengan Anas bin Malik dengan sikap yang sedemikian mulia ini. tidak pernah menegur tentang apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik untuk bersikap kasar kepadanya. Beliau berinteraksi dengan Anas dengan muamalah yang sangat indah. Tidak pernah satu hari pun beliau sallallahu alaihi wasallam menghinanya. Tidak pernah satu hari pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mencercanya atau menghinakannya karena pekerjaan yang diperbuatnya. Coba lihat bagaimana kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang contoh-contoh teladan beliau, cukuplah banyak. Bahkan kita barangkali tidak mampu untuk menghitungnya. Namun sebahagian yang kita sebutkan ini semoga menjadi kebaikan untuk kita. Demikian pula kasih sayang beliau terhadap hewan-hewan. Terkadang sebahagian kita tidak mempedulikannya, menganggap bahwa hewan-hewan ini tidak berakal, tidak bisa memahami, tidak punya perasaan. Engkau jangan pernah menyangka hal itu kepada hewan-hewan tersebut. Dia merasakan apa yang kau lakukan kepadanya. Dia merasakan sikapmu. Dia merasakan kasih sayangmu. Dan dia juga merasakan sikap kerasmu. Dia merasakan ketika engkau mengangkat suara kepadanya atau engkau berbuat baik kepadanya. Hewan-hewan ini, apabila engkau berbuat baik kepadanya, pastilah dia akan bersikap baik kepadamu. Sampai seekor ular pun akan demikian kondisinya. Jika engkau bersikap baik kepadanya, maka dia pun akan bersikap baik kepadamu. Aku pernah diberitahu oleh seseorang yang dia mendapati seekor ular besar di tengah jalan. Ular yang sangat besar. Ular yang sangat besar ini hampir menyerangnya. Lantas orang ini menangkap ular tersebut. Apakah dia menangkapnya karena dia takut atau karena ingin mencari keuntungan? Tapi yang jelas kata Syekh bahwa orang ini menangkapnya. Tetapi orang ini ketika menangkap ular itu, apa yang dilakukannya? Orang ini tidak pernah menyakiti ular tersebut. Dia mengambilnya dan dia selalu berbuat baik kepada ular ini. Dia memberi makannya, dia memberi minumnya. Dan tidak pernah membiarkan ular itu dalam keadaan lapar sedikit pun. Padahal ular ini masih sebagaimana semula. Dia mempunyai giginya dan juga masih mempunyai racun yang bisa membunuh siapa yang terkena olehnya. Lantas lihatlah bagaimana ular ini. Ular ini menjadi ular yang sangat jinak. Sampai-sampai ketika orang itu keluar ke pasar, berjalan di tengah-tengah manusia, dia membawa ular ini. Dalam keadaan ular ini dia masukkan di dalam gamisnya. Dan ular itu tidak berbuat apa-apa. La ilaha illallah. Demikianlah seekor hewan. Engkau berbuat baik kepadanya, dia akan berbuat baik kepadamu. Meskipun aku tidak sanggup untuk menyaksikan pemandangan yang seperti ini, kata beliau, tapi demikianlah hewan. Ular yang besar, ketika dia berbuat baik kepadanya, ular itu bisa menjadi teman yang baik untukmu. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke sebuah kebun. Ketika beliau masuk ke dalam kebun itu, datanglah seekor unta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berdiri di hadapan Nabi. Kemudian unta ini menangis dan air matanya mengalir dengan deras. Dan unta ini terbatuk-batuk, seolah-olah mengeluhkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi mengusap air matanya yang mengalir. Dan Nabi bertanya, "Siapa pemilik unta ini?" Lalu datanglah seorang Ansari, sahabat Ansari yang menjadi pemiliknya. Nabi mengingatkan, "Ittaqillah. Bertakwalah engkau kepada Allah di dalam memperlakukan hewan ternakmu ini. Dalam memperlakukan hewanmu ini, Apakah engkau membiarkannya dalam keadaan lapar dan engkau menyiksanya? Coba perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyadari apa yang menimpa unta tersebut. Nabi mengetahui apa yang dikeluhkan unta itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau marah kepada pemiliknya. Coba lihatlah bagaimana kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam. Seekor hewan yang barangkali engkau tidak mempedulikannya, tetapi tidak demikian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau kita melihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau penuh dengan kasih sayang. Beliau juga yang memberitakan bagaimana seorang wanita yang memberi minum seekor kucing yang dalam keadaan kehausan, meskipun wanita itu adalah wanita lacur, tetapi dia diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Demikian pula seorang wanita Bani Israel yang menyiksa seekor anjing yang akhirnya dia masuk ke dalam api neraka. Demikian pula rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benda-benda yang mati. Benda yang mati yang tidak punya rasa. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap rahmat, bersikap dengan penuh kasih sayang meskipun kepada benda yang tidak punya rasa, benda mati. Dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebatang pelepah korma atau sebatang batang korma yang diperuntukkan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam berada di dalam masjid beliau. Kebiasaan beliau selalu bersandar menggunakan sebongkah atau sebatang korma itu setiap kali hari Jumat di dalam khutbah beliau. Lantas suatu saat para sahabat membuatkan sebuah mimbar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang hari Jumat, mulailah Nabi naik ke atas mimbarnya yang baru. Begitu sebatang korma itu merasa bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpisah darinya, dia tidak lagi merasakan kehangatan jasad Nabi yang mulia. Dan waktu itu Nabi telah naik ke atas mimbar yang dibuatkan baru untuk beliau. Tiba-tiba para sahabat seisi masjid mendengarkan suara tangis. Suara tangis seperti tangis bayi. Mereka mencari-cari dari mana asalnya suara tangis bayi tersebut. Mereka tidak mengetahuinya. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekap sebatang korma yang tadi menangis. Beliau mendekapnya sampai batang korma itu diam, seperti anak kecil yang menangis, yang diam ketika dipeluk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku tidak mendekapnya, dia akan menangis sampai datangnya hari kiamat kelak. Demikianlah kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam bahkan kepada benda mati sekalipun. Tetapi sebahagian kita terkadang bahkan dia tidak punya kasih sayang kepada anaknya sendiri. Dia tidak punya kasih sayang kepada tetangganya sendiri. Bahkan dia tidak punya kasih sayang kepada orang-orang dekat yang menjadi karib kerabatnya. Sebahagian kita punya sikap yang keras, bahkan sampai melampaui batas. Dia tidak mengenal apa yang namanya kasih sayang. Di mana posisi kita dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepanjang hidupnya dipenuhi dengan kasih sayang di antara manusia? Kalau kita menyebutkan contoh tentang beliau sallallahu alaihi wasallam cukuplah banyak. Tapi jumlah ini bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menerapkan dan mengamalkan apa yang kita dengar dari kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah jalan hidup beliau, demikianlah petunjuk beliau yang sudah sepantasnya menjadi jalan hidup dan langkah yang harus kita ambil dalam hidup kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertetangga dengan orang-orang kafir. Bahkan beliau bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi itu memberi hadiah kepada beliau, apa yang beliau lakukan? Beliau menerimanya, bukan menolaknya. Beliau bersikap dengan penuh kelemah lembutan. Pernah ada seorang anak kecil Yahudi yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia adalah seorang yang kafir. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya untuk melayani Nabi dan mengizinkannya untuk melayani beliau. Kemudian kata Syekh, hendaknya kita demikian. Ketika kita mendapati orang-orang kafir di sekitar kita, jangan kita diamkan. Ajaklah dia berbicara dengan kalimat yang baik. Ajaklah dia kepada Islam. Tunjukkan dia kepada agama yang benar. Semoga Allah Jalla wa'ala memberinya hidayah kepada jalannya yang lurus. Bayangkan kalau seandainya banyak orang yang masuk Islam melalui tanganmu, atau bahkan beribu-ribu orang, beratus-ratus ribu orang barangkali masuk ke dalam Islam, engkaulah yang menjadi sebabnya. Betapa besar keutamaan yang engkau dapatkan di sisi Allah. Jadilah orang yang penuh dengan kasih sayang. Ketika anak kecil yang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi jatuh sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjunginya dan mengajaknya kepada Islam. Anak ini sedang jatuh sakit, yang sakitnya ini adalah sakit kematian. Nabi mengatakan kepadanya, "Qul la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah. Lantas anak ini menoleh kepada bapaknya karena takut. Maka bapaknya mengatakan, ikuti apa yang dikatakan oleh Abu Qasim, maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang Yahudi itu tahu bahwa beliau berada di atas kebenaran, sehingga dia mengizinkan anaknya untuk mengikuti Rasulullah dan mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka anak itu pun mengucapkannya, lalu dia pun meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan dia telah mengucapkannya. Lantas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah yang telah menyelamatkannya dari api nerakanya. Apakah engkau sangka bahwa sikap keras, sikap radikal, sikap ekstrim itu akan bermanfaat terhadap orang-orang yang seperti ini? Sama sekali tidak. Oleh karena itu, tadi beliau sudah bertanya, siapa manusia yang paling jahat dan melampaui batas di muka bumi ini sejak Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat? Tadi telah dijawab, yaitu Fir'aun. Fir'aun. Kenapa dia orang yang paling jahat dan paling melampaui batas di muka bumi ini? Karena dia yang mengatakan, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Dan dia pula yang mengatakan bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi oleh kalian kecuali aku. Dia yang mengatakan, bangunlah tangga ke atas langit sana sehingga aku bisa melihat kepada Tuhan Musa, kepada Rabb Musa atau ilah Musa. Dia pula yang mengatakan bahwa aku punya sungai-sungai yang mengalir di bawahku. Makanya dia adalah seorang yang sangat melampaui batas, sangat jahat, sangat ingkar. Apa yang engkau sangka terhadap orang seperti ini? Justru Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan dua orang nabi kepadanya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, bagaimana yang Allah perintahkan kepada dua orang nabi ini. Allah mengatakan, ucapkan oleh kalian berdua kepada Fir'aun itu ucapan yang lemah lembut, barangkali dia akan mengambil peringatan dan dia merasa takut kepada Allah. La ilaha illallah. Seorang Fir'aun, bahkan Allah mengutus dua orang nabi, dua orang rasul kepadanya, Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah tekankan kepada dua orang nabi ini untuk mengucapkan kalimat yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang, karena Allah tahu hal yang demikian itu yang akan membuatnya mengambil peringatan dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sikap keras kepadanya. Lantas apa pendapatmu kepada orang yang kejahatannya tidak seperti Fir'aun? Apa pendapatmu? Bagaimana seharusnya sikap kepada seorang yang masih muslim, yang mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yang dia hanya sekedar melakukan perbuatan maksiat? Pantaskah engkau bersikap keras, kaku kepada orang yang demikian? Sikap keras, sikap radikal itu tidak akan membuat suatu dakwah memperoleh keberuntungan dan kemenangan. Telah banyak orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan radikal, sikap-sikap yang keras, melampaui batas, tetapi mereka tidak beruntung di dalam dakwah mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum, beliau mengingatkan kepada keduanya, hendaklah kalian berdua bersikap yang memudahkan untuk manusia dan jangan kalian membuat mereka sulit. Hendaknya kalian memberi kabar gembira dan jangan kalian membuat manusia lari. Itu yang diajari oleh beliau kepada dua sahabatnya tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajari dua sahabatnya untuk mengajak manusia masuk ke dalam Islam, mengikuti Islam dengan kekuatan, dengan kekerasan, dengan sikap yang radikal, tetapi pelan-pelan, perlahan-perlahan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Allah mengatakan, jikalau seandainya engkau adalah seorang yang keras dan kaku hatinya, niscaya mereka akan berpaling dari sisimu. Maka bersikaplah dengan penuh kelemah lembutan, secara perlahan. Kemudian di akhirnya beliau mengucapkan doa, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kemanfaatan kepada kita dengan apa yang kita dengar dan menjadikan hal itu sebagai hujjah yang akan membela kita di hari kiamat kelak dan bukan hujjah yang akan membinasakan kita. Semoga Allah selalu menunjuki kita ke dalam hal-hal yang membawa kebaikan dan kemaslahatan. Kemudian beliau mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kepada para panitia yang telah bekerja keras untuk terlaksananya pertemuan-pertemuan dan majelis-majelis yang seperti ini di tempat ini, yaitu saudara-saudara kita dari Pondok Pesantren Adwa Ussalaf yang telah menjadi sebab pertemuan-pertemuan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalasi mereka dengan sebaik-baiknya balasan, dan semoga Allah juga membalasi mereka dengan sebaik-baiknya balasan atas pelayanan mereka yang telah mereka berikan. Kemudian beliau juga sempat menyinggung bahwa nama masjid ini adalah Habibur Rahman. Tema kita pada hari ini, kata beliau, sesuai dengan nama masjid, Habibur Rahman. Apa artinya Habibur Rahman? Habibur Rahman itu adalah orang yang dicintai oleh Zat yang Maha Penyayang, Zat yang Maha Pengasih. Kemudian beliau mendoakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu meluruskan dan membenarkan langkah saudara-saudara kita dan menjadikan mereka sebagai kunci yang membuka kebaikan dan menutup kejelekan. Semoga mereka selalu berada di atas kebenaran, saling mencinta, saling menyayangi di antara mereka, dan juga saling mencinta dan menyayangi di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya di dalam surga Firdaus, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.